Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'li. Qala, yani أبو عبد الله محمد بن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم رحمه الله. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فعل diketahui dengan قد سين السين السين سوف تاء التأنيث الساكنة. قال الشارح هداه الله أقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بعلامات كثيرة. يتميز الفعل تربداكن فعل تربداكن عن dari akhawaihi dua saudaranya, yaitu isim dan huruf, di alamatin kathiratin dengan tanda-tanda yang banyak. Dzakaral musannifu minha arba'an. Dzakaral musannifu, musannif menyebutkan minha dari tanda-tanda yang banyak itu arba'an, empat tanda. Empat, ya, empat tanda. Al-ula, al-alamatul ula, tanda yang pertama qad, al-thaniyatu as-sinu, al-thalithatu sawfa, al-rabi'atu ta'u ta'nithi sakinah. Nah, ta'u ta'nithi sakinatu. Tayyib. Wahadihi al-alamatu, dan tanda-tanda ini, ya, tanda-tanda ini minha diantaranya ma yakunu fi awalil kalimati, ma yakunu fi awalil kalimati, ada yang terdapat di awal kata, kaqad wassini wasaufa, ya, seperti qad sin, saufa, ini di awal kata. Wa minha diantaranya ma yakunu fi akhiril kalimati kata'i ta'nithis sakinati, ada yang terletak di akhir kata seperti ta' ta'nithis sakinah. Fa maka ro'aita, maka kapan saja ro'aita anda melihat fil kalimati pada kata itu alamatan satu tanda, min hadhil alamati dari tanda-tanda ini, au kanat takbaluha atau kanat al-kalima, kata itu takbaluha, bisa menerima satu tanda dari tanda-tanda itu, meskipun saat itu tanda itu tidak tertera, tapi dia bisa diberi tanda itu, salah satu tanda dari tanda-tanda tersebut. Nah, ini sama, aukana takbaluha ini sama dengan pembahasan makna pada isim, ya. Nah, di sana juga ada bahasa seperti itu. Nah, dan sudah kita lewati penjelasannya. Iya, di sana itu famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhihi kalimati aw kanat takbaluha hakamta 'alaiha bi anna ism. Sama bahasanya di sini. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhihi alamati aw kanat takbaluha hakamta 'alaiha bi annaha fi'lun. Nah, anda menghukumi atasnya bi annaha fi'lun, bahwa sesungguhnya dia adalah fi'il. Nah, Fa amma, maka adapun qad, fa innaha alamatun tadkhulu 'ala al-madi wal mudari'i. Maka sesungguhnya qad merupakan tanda yang masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fa in dakhalat 'ala al-madi, jika masuk ke fi'il madhi, dallat 'ala ahadi ma'nayaini, dallat menunjukkan 'ala atas ahadi makna, yaitu salah satu dari dua makna. Jika qad masuk ke fi'il madhi, jadi dia bisa, tanda yang masuk ke fi'il madhi dan mudhari', ya kan, masuk ke fi'il madhi dan mudhari'. Nah, kemudian rinciannya, jika masuk ke fi'il madhi, madhi dulu ya, jika masuk ke fi'il madhi menunjukkan salah satu dari dua makna, ahaduhuma, makna yang pertama dari dua makna itu at-tahqiqu, at-tahqiqu, ya, ay tahqiqu wuqu'il fi'li, tahqiqu wuqu'il fi'li, nah, terrealisasinya kejadian fi'il itu. Jadi benar-benar terrealisasi. Nah, fi'il itu benar-benar terjadi. Nah, benar-benar terjadi. Itu makna tahqiq. Nahu qad safara 'Aliyyun. Qad safara 'Aliyyun. وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون فقد, maka قد حرف تحقيق, nah, itu namanya ya, dalam mengirab katakan قد حرف تحقيق, tentu saja dia mabni ya, mabni ala sukun. Baik, وكل من, masing-masing dari سافر وأفلح, سافر pada contoh قد سافر عليٌ dan aflaha pada contoh ayat qad aflaha al-mu'minuna fi'lun madin, masing-masing adalah fi'il madhi. Dari mana diketahui itu fi'il madhi? Dari tandanya, bidalili dukhuli qad 'alaihi, dengan dalil masuknya qad atasnya di awal kata, kan begitu, ini di awal kata. Wal ma'ana, dan ma'ana contoh itu tahaqqaqa safaru 'Aliyyin wa falahul mu'minin, tahaqqaqa benar-benar terjadi, benar-benar terwujud, terrealisasi safaru 'Aliyyin, safarnya 'Ali, dan falahul mu'minin, keberuntungan kaum mu'minin. Jadi qad safara 'Aliyyun artinya sungguh 'Ali telah safar, jadi benar-benar 'Ali telah safar. Qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang beriman beruntung, benar-benar beruntung. Nah, itu tahqiq. Tayyib, al-i'rab qad safara 'Aliyyun indama, tafadhal. Nah, qad aflaha al-mu'minuna indama, tafadhal. Belum ya, belum mengi'rab ya. Nah, al-muhim kullu wahid minkum labud ayyu'rib. Nah, al-an awil al-an awil ghad aw ba'da ghad, al-muhim harus dapat giliran. Nah, la budda minhu. Tamam? Tafadhal. Harfu tahqiqin. Aywa, harfu tahqiqin. Naam. Majrur. La mahalla lahu. Tayyib. Aywa. في الاسم المفرد. نعم. الثاني yang kedua, التقريب. Makna yang kedua menunjukkan makna takrib, artinya mendekati. Ya, ay takribu ku'il fi'li, mendekati terjadinya fi'il, perbuatan itu. Jadi hampir gitu. Ini hampir terjadi. Kalau at-tahqiq kan sudah benar-benar terjadi, realisasi. Kalau ini hampir terjadi. Nah, nahu. Contoh. Qad qamatis salatu. Faqad, maka qad harfu takribin. Nah, jadi dia dinamai sesuai fungsi maknanya di kalimat itu. Ya. Jadi dalam pelajaran nahwu ingat suatu kata itu ada fungsi makna dan ada fungsi i'rab. Ingat selalu itu. Nah, ada fungsi makna dan ada fungsi i'rab. Fungsi makna yakni bagaimana memaknainya, apa maknanya. Nah, diartikan apa? Itu fungsi makna. Fungsi i'rab adalah fungsinya dalam i'rab. Naam. Ya, ini i'rabnya. Itu fungsi i'rab. Berarti i'rabnya. Naam. Nah, di sini qad, di sini fungsi maknanya bermakna takrib. Nah, jadi dalam makna dia diartikan apa? Hampir. Nah, harfu takribin. Wa qama fi'lun madin. Naam. Qama fi'lun madin. Bidalili dukhuli qad alai. Dengan dalil masuknya qad atasnya. Berarti kan tinggal dilanjutkan i'rabnya kalau begitu. Naam. Ta atta. Ta utta. Ta ni. Naam. Alamatu. At-ta'nith. Ta utta'nith issa. As-sakinah. Tayyib. Tak tanit as-sakinah artinya apa? Dia disukun. Falimada kusirat huna. Yani hurrikat bil kasri. Hurrikat bil kasri wa hurrikat bil kasri. Bahkan begitu ironnya. Ta'u tanit as-sakinah. Ta'u tanit as-sakinah tu. Wa hurrikat bil kasri. Dan diharokati dengan kasrah. Li'ish. Li'takhallusi. Meniltiqa'is sakinain. Untuk melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Tamam. As-salatu. Fa. Fa'ilun. Marfu'un bil. Bil fi'li. Naam. Alamatu raf'ihi. Ad-dammatu dhahiratu ala. Akhirihi. Naam. Wal ma'na. Dan ma'na kalimat ini. Qaruba waqtu qiyamiha. Qad qamatis salatu ay qaruba waqtu qiyamiha, telah dekat waktu ditegakkannya salat, hampir ditegakkan. Nah. Jelasin ya dua mana ini, harfu tahqiq dan harfu takrib. Wa in dakhalat 'ala al-mudari'i dallat ala ahadi ma'nayaini aydan. Wa in dakhalat 'ala al-mudhari'i, dan apabila masuk ke fi'il mudhari' dallat 'ala ahadi ma'nayaini, aidan menunjukkan atas salah satu dari dua makna juga. Nah, dua makna itu ahaduhuma, yang pertama at-taqlilu. Ya, menunjukkan sedikit, ya. Ai taqlilu ku'il fi'li, sedikitnya ya kejadian fi'il itu. Nahu qad yanjahul kasulu wa qad yajudul bakhilu, faqad harfu taqlilin. Jadi qad harfu taqlil, karena fungsi maknanya menunjukkan taqlil, jadi dinamai harfu taqlil. Wa kullun min yanjahu wa yajudu, masing-masing dari fi'il yanjahu dan yajudu, fi'ilun mudari'un bidalil ish, bidalili dukhuli qad alaihi, dengan dalil masuknya qad atasnya. Ini di awal kata. Wal ma'na, dan maknanya yaqillu najahul kasuli wajudul bakhili, yaqillu sedikit najahul kasul, keberhasilan orang yang pemalas, wajudul bakhil, dan sedikit kedermawanan orang yang bakhil, yang pelit. Tayyib. Al-i'rab qad yanjahul kasul. Allah. Baik. Qad yajudul bakhilu, sama i'rabnya, ya, persis. Baik. At-tsani, yang kedua, at-taktsiru. Menunjukkan makna taktsiru, yakni ai taktsiru fu'il fi'li. Banyaknya, ya, kejadian fi'il itu. Baik. Jadi menunjukkan banyak terjadi. Nahu, contoh, qad yanjahul mujtahidu wa qad yajudul karimu faqad harfu takthirin, ya, dinamai sesuai fungsi maknanya, menunjukkan takthir, berarti harfu takthir, huruf yang menunjukkan banyak, ya, terjadi. Wa kullun min yanjahu wa yajudu, masing-masing dari kata yanjahu dan yajudu, fi'lun mudari'un bidalili dukhuli qad alaihi, dengan dalil masuknya qad atasnya. Ai, yaitu yakthuru najahul mujtahidi wajudul karimi, banyak terjadi, ya, atau banyak najahul mujtahidi, keberhasilan orang yang bersungguh-sungguh, dan banyak kedermawanan orang yang dermawan. Artinya orang yang bersungguh-sungguh banyak yang berhasil, orang yang dermawan banyak melakukan kedermawanan. Nah, i'rabnya sama, hanya saja qadnya dinamai harfu takthir. Adapun yang jahu, ya, yajudu, sama dengan sebelumnya, i'rabnya fi'lun mudhari'in. Fi'lun mudari'un, na'am. Fi'lun mudari'un, ma'adha? Marfu'un. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Apa makna litajarrudihi anin nasibi wal jazimi? Fi'lun mudari' marfu'. Dia marfu' litajarrudihi, karena kosong, bebas, ya, dari an-nasib, dari amil yang menasob, wal jazim, amil yang menjazim. Artinya tidak ada amil yang menasab dan amil yang menjazam yang masuk. Sehingga dia alal asal di atas hukum asalnya itu marfu. Itu maksudnya di tajarruri. Alal nasab wal jazam. Naam. Alamatu rafi'i adhamatu Allah wa ta'ala akhiri. Tayyib. Al-mujtahidu al-karimu fa'ilnya. Marfu'un bil-fi'il. Tayyib. Tambih. Peringatan. Qad yadkhulu harfu qad. Qad yadkhulu harfu qad. Naam. Qad yadkhulu. Qad yadkhulu di sini qad harfu taklil atau harfu takthir. Mau diterapkan ini pelajaran di atas. Ini qad sekarang masuk ke fi'il mudhari kan? Qad yadkhulu. Sebelum kita masuk ke tambih ini, kita ingin mempelajari kalimat ini. Qad yadkhulu harfu qad ala al-fi'l al-mudhari. Qad yadkhulu di sini qad harfu takthir atau harfu taklil. Harfu tak. Ikhtalaftum? Ada dua madhab. Ada yang mengatakan takthir atau taklil. Nah. Imma taklil, imma tak takthir. Iya kan? Di sini apa? Tak taklil. Nah. Taklil. Taklil dia di sini, yakni terkadang kita mengartikannya. Qad yadkhulu kita artikan apa? Terkadang masuk harfu qad itu alal fi'lil mudhari'i. Ya. Masuk ke fi'il mudhari' fa yufidu at-tahqiqa. Kemudian dia memberi makna ya at-tahqiq terrealisasi. Nah, yang banyak itu yang di atas itu kalau masuk ke fi'il mudhari' imma menunjukkan taklil atau menunjukkan takthir. Tapi ini dia masuk ke fi'il mudhari' bukan menunjukkan taklil, bukan pula menunjukkan takthir, melainkan menunjukkan tahqiq. Yang kita pelajari, yang kita lewati, qad menunjukkan tahqiq jika masuk ke fi'il apa? Fi'il madi. Ya kan? Qad menunjukkan tahqiq jika masuk ke fi'il madi. Qad atau tahqiq atau takrib, ya kan? Jika dia masuk ke fi'il mudhari menunjukkan taklil atau takthir. Nah, sekarang ditemukan qad masuk ke fi'il mudhari bukan menunjukkan taklil atau takthir tetapi menunjukkan tahqiq. Nah, tapi ini ya terkadang ya ini. Nah, artinya ini sedikit. Nah. Jadi qad yadkhulu artinya terkadang masuk gitu mengartikannya. Karena ini sedikit. Harfu qad 'ala al-fi'l al-mudhari' fa yufidu at-tahqiq dan menunjukkan kemudian menunjukkan makna tahqiq. Nahwu qawlihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'i. Ya, siap-siap i'rabnya agak panjang ini. Nah. Tayyib. Faqad maka qad fi hadhihi al-ayati pada ayat ini wa nahwiha dan semisalnya harfu tahqiqin. Ya, harfu tahqiqin. Padahal dia masuk ke fi'il mudhari'. Nah, tetapi di sini menunjukkan tahqiq. Jadi dinamai harfu tahqiq. Wa nara fi'lun mudhari'un. Wal ma'na tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhika. Tahaqqaqat, benar-benar terrealisasi ru'yatuna, penglihatan kami melihat taqalluba berbolak-baliknya ya wajahmu menengadah ke arah langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i kata Allah kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam ini terkait dengan arah kiblat. Tamam. Nabi alaihi salatu wassalam sangat menginginkan kiblat sholat dialihkan menghadap ke Ka'bah. Ketika di Makkah, kan awalnya kiblat itu adalah mengarah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina, Syam. Ketika Nabi SAW di Makkah, itu bisa dipadukan dengan Ka'bah. Nah, ya, jadi Nabi berdiri mengarah ke, menghadap ke arah utara, ke arah Syam, ke arah Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, di depannya Ka'bah. Dipadukan. Ketika pindah ke Madinah, Madinah berada di utara Makkah, ya. Dan Syam di utaranya lagi. Ketika Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, berarti menghadap ke utara, membelakangi Ka'bah. Tidak bisa dipadukan. Nah, sehingga Nabi sering menengadah ke atas, ya, berharap turun wahyu perubahan dari Allah Taala agar diarahkan menghadap ke Ka'bah. Nabi merindukan itu. Nah, sampai akhirnya diubah, benar-benar diubah. Ini maksud ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nah, qad nara, yakni Allah menjelaskan bahwa benar-benar kami melihat. Sungguh kami melihat, gitu kan? Jadi tahqiq. Paham ya? Nah. I'rabnya? Fadhil. Belum ya, antum? Fadhil. Hari-hari sebelumnya belum? Nah. Fadhil. Apa makna majrurun bil mudhaf? Wajhi mudhafun ilai majrurun bil mudhaf. Majrurun bil mudhaf artinya amil yang menjar dia adalah mudhaf. Baik. Wa huwa mudhaf. Kamil. Fi arif fi awalan. Fi harfu jarrin. Fi harfu jarrin. Naam. Sabir. Fi harfu jarrin mabni ala sukun. Tayyib. As-sama'i majrurun bi fi. Naam. Alamatu jarrihi ala akhirih. Tamam. Wal jar wal majrur. Muta'alliqun bi taqalluba li'annahu masdar. Tafadhal. Apa maksudnya ini? Bahwa jar majrur, al jar majrur muta'alliq terkait dengan taqalluba li'annahu masdar, karena dia masdar. Nah. Jar majrur, kalau kita mengatakan muta'alliq bil fi'li misalkan, ya terkait, itu artinya apa? Fi'il itu bekerja apa? Padanya. Ketika dikatakan bahwa fis sama'i muta'alliq bi taqallub, itu berarti taqallub bekerja apa? Padanya. Li'annahu masdar, karena dia masdar, karena akan datang pelajaran nanti di antara isim alladhi ya'malu 'amalal fi'il, isim yang bekerja dengan pekerjaan fi'il, berfungsi dengan fungsi fi'il adalah masdar dengan syarat-syarat nanti ada. Nah. Nanti ada akan datang pelajaran itu. Nah. Jadi keterkaitannya memang ke situ kan, taqallub wajhika fis sama'i, kan maknanya berbolak-baliknya wajahmu menengadah ke arah langit, ya kan? Taqallub wajhika fis sama'. Jadi fis sama' itu terkait dengan taqalluba. Nah. berbolak-baliknya wajah Nabi menengadah itu ke arah langit Nabi, terkait dengan itu. Nah, wa masinu, ini tanda yang kedua sekarang ya. Wa ammasinu fa innaha alamatun takhtasu bil mudari'i wa tadullu ala tanfisi wa huwa al mustaqbal al qarib. Adapun as-sin, maka sesungguhnya as-sin adalah tanda yang takhtasu bil mudari'i, khusus untuk fi'il mudari'. Beda dengan qad kan, qad yang kita lewati masuk ke fi'il madhi, masuk ke fi'il mudhari dengan makna-makna yang telah diuraikan. Adapun as-sin dia khusus masuk ke fi'il mudhari saja. Wa tadullu 'ala tanfis, dan menunjukkan yakni fungsi maknanya adalah menunjukkan makna tanfis. Apa makna tanfis? At-tanfis wa huwa al-mustaqbalu qarib, menunjukkan waktu yang akan datang yang dekat. Al-mustaqbal artinya waktu yang akan datang. Al-qarib artinya dekat. Ya. Nahu, contoh. Sayaqumu Zaidun. Ay fil mustaqbalil qarib. Sayaqumu Zaidun, Zaid akan berdiri. Akan berdirinya kapan? Fil mustaqbalil qarib. Akan berdiri nanti. Ya akan datang. Dan waktunya dekat. Dia akan berdiri nanti. Dan nantinya ini tidak lama dari waktu pembicaraan. Qarib. Nah, waktunya dekat. Qala ta'ala. Allah ta'ala berfirman. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Akan berkata orang-orang dungu dari manusia. Ya. Akan berkata ini fil mustaqbal al-qarib. Yani akan berkata nanti, itu adalah waktu yang dekat. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan peralihan kiblat salat yang dibahas tadi. Nah. Ya. Orang-orang dungu yang berpenyakit, ya, mereka orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, mereka akan mengatakan, nah, ini mereka akan menyebarkan, mengucapkan kalimat yang tidak baik, ya, kalimat yang mengandung teror, gitu kan? Nah. Itu dikabarkan oleh Allah, sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata, dan itu dalam waktu dekat. Dan setelah dialihkan Ka'bah, dialihkan kiblat ke arah Ka'bah, tidak lama. Nah, setelah itu langsung mereka berkata demikian. Jadi fil mustaqbal al-qarib. Nah, fasinu harfu tanfis. Nah, begitu namanya harfu tanfis, dan tanfis dari mana sudah jelaskan al-mustaqbal, dan di sini mustaqbal al-qarib. Nah, wa kullun min yaqumu wa yaqulu, masing-masing dari kata yaqumu dan yaqulu fi'lun mudhari'un bi dalili dukhulis sin 'alaihi, dengan dalil masuknya sin 'alai atasnya. Baik. Jadi sayaqumu Zaidun. Nah, i'rabnya manis saja, ha? Baik, fadal. Sepertinya Usama yang duluan, tapi enggak getol mengulang-ulang, habis diulang-ulang. Kasih habis saja ya. Baik, antum nanti. Nah, Ishaq ya. Nah. Saya kumu Zaidun. Saya kulu sufa minan nas. Yang ini antum sama? Fadlana. Ini lebih berat daripada yang tadi. Nah. Tapi mudah insyaAllah. Fadal, saya kulu. As-sin. Yaqulu. Baik. Nah, minan nasi. Min. Harfu jarrin. La. Min harfu jarrin. Naam. Mabniun ala sukun. Wa hurrika. Hakada. Wa hurrika bi. Bil fathah. Ya kan? Min asalnya harf mabniun ala. Alaih min ala sukun wa hurrika bil bi'bias huna diberi harokat apa ini? Bil fathi li sama kaidahnya dengan ta'nit as-sakinah tadi. Nah, wa hurrika bil fathi li takhallusi kamil min iltiqa' as-sakinain. Tayyib. An-nasi majrurun bi harfi jar bi min yani. Naam. Wa alamatu al-kasratu adh-dhahir ala. Naam. Jadi antum harus bisa memahami, jadi bukan bergantung di sini ya. Kalau ta'liknya disingkat jadi jangan jadi bingung. Nah, harus jadi di sini diajari mengi'rab jika sudah terulang yang biasa itu disingkat sama dia. Tapi ketika latihan hantum harus mengurainya. Tidak terima kalau disingkat. Nah, jadi harus dipahami. Jadi bukan semata membaca dari sini gitu kan. Ini hanya menuntun saja. Baik. Sekarang minan nasi wal jar majrur muta'alliq bi mahdhufin, jadi terkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Mahdhuf itu apa? Halun minassu sufaha, itu hal yang mahdhuf itu adalah hal, posisi i'rabnya hal dari as-sufaha. Naam. Baik. Ingat pelajaran kita sebelum ini. Pernah memberikan kaidah di sana. Dan kita lewat ya kaidahnya di sana. Apabila ada isim ma'rifah, kemudian setelahnya datang jar majrur. Ya, ada jar majrur setelah isim ma'rifah, maka dia di'rab sebagai apa? Hal. Jika jar majrur setelah nakirah di'rab, na'at. Ingat, jangan lupa itu. Ingat selalu itu. Jika menemukan jar majrur setelah apa? Isim ma'rifah, maka di'rab hal. Jadi muta'alliq bi mahdhuf hal. Apabila jar majrur itu setelah nakirah, maka di'rab na'atun muta'alliq mahdhuf na'at. Seperti ini, saya qulu sufaha'u minan nas. Antum melihat, oh ada minan nas. Ini kan jar majrur kan? Lihat sebelumnya, as-sufaha ini adalah isim ma'rifah. Berarti di'rab minan nas sebagai apa? Hal. Andai kan ada kalimat, ya, jar majrur sebelum jar majrur adalah isim nakirah, berarti di i'rab na'at. Ingatin. Hafalkan ini. Nah. Karena itu di sini di i'rab oleh as-syarih minan nas jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min as-sufaha. Nah, sesuai kaidah itu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu dengan ini as-sin. Ya, saufa dan setelahnya nanti pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Tafadhal wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.